الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب فضل تعجيل الفطر utawi iki bab nerangno keutamaane nyepetno berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu sunahnya cepat. Kalau sudah maghrib langsung berbuka. Tapi seandainya diakhirkan yo gak makruh ngono. Cara umpama tidak segera berbuka yo tidak makruh. Kecuali sampean mengatakan nek diakhirno iku luwe apik. Lah itu makruh tadi. Wong sing apik itu dicepatkan kok sampai mempunyai keyakinan yang baik diakhirkan. Nah, ini yang nanti dihukumi makruh. Wa malan perkara yufdiru kang berbuka sapa wong alaihi ing atase ma. Nanti ini bab juga menerangkan makanan yang layak yang sunnah digunakan untuk berbuka itu makanan yang kayak apa ya. Wa malan dungo yaquluhu kang ngucap sapa wong ing ma. Wa malan dungo yaquluhu kang ngucap sapa wong ing ma ba'da ifthorihi ing dalem sawise berbukane wong. Ba'da ifthorihi ing dalem sawise berbukane wong. Ketika setelah berbuka puasa, apa yang sebaiknya yang dianjurkan untuk diucapkan. Go, diterangno. An Sahal bin Sa'din saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra la yazalu ora leren-leren sopo annasu menungso selalu artinya la yazalu ora leren-leren sopo annasu menungso wis ini tempatnya ana la yazalu ora leren-leren sopo annasu menungso iku bi khairin tetep kelawan kebaikan iku bi khairin tetep kelawan kebaikan ma ajjalu selama ngono cara bahasa Indonesia nih ma'ajalu ing dalem selagine menyepatkan sapa annas al-fitra ing berbuka. Orang-orang akan selalu berada dalam kebaikan dawuh Rasulullah selama mereka mempercepat berbuka puasa. Wah, nek sampean gak usah dikongkon. Cepet-cepetan. Muttafaqun alaih. Iki jenenge syariat sing cocok karo syahwat. Yo iki. Iya. Syariat sing cocok karo kesenengane nafsu. Yang ini cepet-cepet mangan ya toh. Nah, ini muttafaqun alaih. Makane jerene ulama ngelakoni perintah iku luwih berat, luwih gampang daripada ninggalno haram. Mergane nek ngelakoni perintah itu ada yang cocok karo syahwat karo nafsu. Yo koyo ngene iki, cepet-cepet mangan, di akhirno malah sampean yo kepikiran. Dijajah madi sing grepeng wae. Makanya anjurannya makan dulu muttafaqun alaih. Tapi nek ninggal lo maksiat iku gak ono sing cocok karo syahwat gak ono. Pergane maksiat itu mesti enak, mesti dicocoki karo syahwat. Nah ini sing berat muttafaqun alaih. Wa Nabi Abdiyah talan saking Abu Abdiyah kala ngendika sinten Abu Abdiyah ngendika ngene dakhaltu mlebu sapa ingsun ana ya ingsun wa masrukun lan masruk jenenge masruk dicolong ala Aisyah ta ing atase Aisyah kita masuk menemui Sayyidah Aisyah, tapi bareng-bareng to, Pak. Wong loro gak sendirian, sendirian bahaya, ya. Tapi Sayyidah Aisyah berada di balik satir. Miwaroi hijab. Radhiyallahu anha, faqala mongko ngendika laha marang Aisyah, sapa masrukun masruk? Ngendika ngene rajulani utawi wong loro min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kang saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad kilahuma iku utawi karo-karone rajulani keduanya itu maknane gitu kilahuma iku utawi karo-karone rajulani iku layak lu ora ceroboh sapa kilahuma anil khairi saking kebagusan. Artinya mereka selalu melakukan kebaikan. Tidak ceroboh dalam melakukan kebaikan, artinya mereka selalu melakukan kebaikan. Nek ana apik mesti dilakoni. Ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku yu'ajjilu nyepetno sapa ahaduhuma al maghriba ing maghrib wal iftara lan berbuka. Wal akhiru utawi kang liya iku yu akhiru mengakhirkan sapa akhir al maghriba ing maghrib wal iftara lan berbuka. Sayyidah Aisyah, ada dua orang sahabat Rasulullah yang selalu melakukan kebaikan. Yang pertama, mereka mempercepat sholat maghrib. Artinya maghrib langsung sholat dan juga cepat berbuka. Berbuka langsung sholat. Tapi yang kedua ya Sayyidah Aisyah, salah satunya itu mengakhirkan sholat maghrib juga mengakhirkan berbuka puasa. Iki apik kabeh. Ya, piye iki? Tapi bertentangan. Sitoe mempercepat sholat maghrib dan berbuka, sitoe mengakhirkan sholat maghrib dan berbuka. Piye iki? Faqalat mongko ngendika Sayyidah Aisyah, man utawi sopo iku yu ajilu nyepetno sopo man al maghriba ing maghrib wal iftara lan berbuka. Sopo yang cepat segera berbuka dan sholat maghrib? Kala ngendika sopo Masruk Abdullah utawi man iku Abdullah, yakni ngersakno sopo Masruk ibna Mas'udin ing ibna Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kata saya, sinten namine Masruk, yang segera berbuka dan segera sholat maghrib. Faqalat moko ngendika sinten Aisyah, hakadha hali kaya mengkini, mencepatkan berbuka dan sholat maghrib, cepat-cepat berbuka dan sholat maghrib, karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku yasna'u ngelakoni sinten Rasulullah. Iku yasna'u nglakoni sinten Rasulullah rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim niki. Kauluhu utawi dawe Masruk rupane layak lu ay la yukassiru. Tegese ora ceroboh sapa ahaduhuma fil khairi ing dalam kebagusan. Bon. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Allahu azza wa jalla. Ngendika ngene, ahabbu ibadi utawi luweh kasenengine pira-pira kawula ingsun. Adapun hambaku yang paling aku cintai, ngono mana, ilayya marang ingsun, iku ajaluhum luweh cepet-cepete ibadi. Iku ajaluhum luweh cepet-cepete ibadi fitron apane berbukane. Fitron apane berbukane. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi hadisun hasanun udawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Qala wa an Umar bin al-Khattab lan saking Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten ida akbala ing dalem nalikane madhep ing dalem nalikane madhep apa alailu bengi minha huna saking kene wa adbaro lan apa iku jenenge mungkur apa annaharu siang minha huna saking mengkene mungkur itu berpaling wa hurubat lan surup apa asyamsu matahari srengenge faqad aftara mongko teman-teman berbuka faqad aftara mongko teman-teman berbuka sapa asoimu soim soim sapa asoimu soim ni soim kok gak melok ngaji mau kok gak melok ngaji jerumiah anggar jano PR faqad aftara monggo teman-teman berbuka sapa asoimu wong sing poso muttafaqun alaih. Hadis iki nunjukno waktu berbuka puasa adalah saat terbenamnya matahari. Kudu yakin, ojo gak yakin sampean. Disangka matahari sudah terbenam, mangan. Mari mangan gledheke. Belum terbenam piye? Batal enggak posone? Ya batal. Qala hadisun muttafaqun alaih. Wa an Abi Ibrahim lan saking Abi Ibrahim rupane Abdullah ibn Abi Auf radhiyallahu anhuma gawe ngendika sapa Ibrahim ngendika ngene sirna mlaku sapa kita sirna nek awake dhewe hilang ya. Sirna mlaku sapa kita ma Rasulillah serta ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halu ta Rasulullah iku saimun iku wong kang poso. Iku saimun wong kang poso. Falamma ghorobat mongko ing dalem nalikane surup apa asamsu srengenge alawi dene. Turuwi. Kanto biro skripsi muwi. Hah? Ya Allah Gusti. Sejudul halaman gorobat mongko semangsani suruh apa asam lu srengenge wis itu apa durung judule ku wis disetujui proposal itu durung mbon ereng sekare sak jam mari ya falamma ghorobat mongko ing dalem semangsani suruh apa asam lu srengenge kala mongko ngendika sapa Rasulullah liba dil qaumi marang sebagian kaum wis nanti karep yo aja angel-angel ge judul gak lulus-lulus wingu kala mongko ngendika sinten Rasulullah liba dil qaumi marang sebagian kaum sing penting lulus yo ora usah api-apian yo badil qaumi marang sebagian kaum sing penting lulus ya Quran sing penting sing luwih penting ya to nah iki wis pokoke lulus lulus penting kuwi Qurane apal tenanan ngajine sungguh-sungguh sing manfaat iki kowe. Kala libadil qaumi marang sebagian kaum ngendika ngene ya fulan uhi funlan. Inzil turuna sapa sira? Fajdah mongko nyampuro. Kala sawik mongko nyampuro sawik. Kelawan banyu sapa sira lana krana kita fulan iki wis maghrib ayo nyampuro sawik dengan menggunakan air untuk kita mau berbuka puasa kanjeng Nabi perintah nih ayo sakjane wis maghrib faqala mongko ngendika sinten sapa iku jenenge badil kaum ngucap ngene ya Rasulullah law amsaita lamun kala law amsaita lamun apa iku jenenge pakai sin wae sampean kala law amsaita Qala law amsayta qala inzil fajdah lana ya Rasulullah law amsayta. Qala law amsayta iki laune digawe syartiyah kenging digawe tamani kenging nek digawe syartiyah berarti kudu ana jawabe. Jawabe endi jawabe dikwa. Lo amsaita lamun sore-sore sinten panjenengan mongko luweh api. Mangke mawon Kanjeng Nabi ngono manane ya. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi inzil. Turuna sapa sira fajdah mongko. Fajdah mongko nyampura sawik sapa sira kelawan banyu lana krana kita. Kala ngendika sapa iku jenenge? Kala ngucap sapa Badul Kaum, inna alaika naharon ngeyel wae kan. Inna alaikum nopo alaika? Alaika ya. Inna alaika seduni ku ing atas sira kabeh. Naharon siang dikongkon menyiapkan buka ngeyel wae. Kanjeng Nabi kok sik lah ngentosi sore lho ngono jare la am saeta direken niku guru maghrib padahal wis maghrib. Kanjeng Nabi dawuh meneh, ayo siapkan bukanya. Jere-jerene dhek pas siang ning Kanjeng Nabi mergane padang. Kadang sudah surup tapi masih padang, masih terang ya kan? Matahari sudah terbenam tapi masih terang. Jere niki sahabat, Kanjeng Nabi tasik siang niki inna alaika naharon. Kala ngendika sinen Kanjeng Nabi inzil mudhuna sapa sira fajadah mongko nyampura sawi kelawan banyu sapa sira lana kerana kita ayo turun siapkan makanan untuk berbuka. Nah, sampai ping 3 dawuh Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa rawi Ibrahim tadi fanazala mongko turun sapa Ba'dul Kaum fajadah mongko nuli nyampur sawik kelawan air sapa Ba'dul Kaum lahum marang wong akeh fasyariba mongko minum sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampai ping 3 perintahe. Sahabat tidak melaksanakan perintah itu langsung, mergane sahabat bimbang mungkin. Mergane waktu itu masih sangat kelihatan terang. Mosok wis surup tah. Wong iki masih terang. Makane sahabat dawuh ngene, inna alaika naharun. Tasik siang Kanjeng Nabi. Mosok pun berbuka. Nah, karena Kanjeng Nabi terus perintah inzil fajadah lana, maka dia laksanakan perintah Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi minum. Tuma kala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ida ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh. Alaila ing bengi kot akbala hali teman-teman madep apa bengi minha huna sangking kono sangking kini sangking kini minha huna sangking kini pokot aftoro mongko teman-teman berbuka sopo aso imu wong kang poso wasyaro lan isaro sinten Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangani Kanjeng Nabi kibalal masyriqi ing dalem arai wetan mutafakun alaih qaluhu utai dawi Kanjeng Nabi rupan ijdah kala biji min halik lawan cim summa dalin nulid dal summa ha'in nulih ha muhmalataini kang dikosong no saking titik karune ai ikhlit tegesi iku maknani ikhlit ikhlit nyampuro sopo siro asawiko ing sawik. Sawik niku gandum ataupun cuawut ya yang dikukus atau bukan dikukus tapi digodok dimasak lalu ditumbuk. Nah, nanti disimpan kalau mau dikonsumsi langsung dicampur dengan air. Jadi dimasak dulu, ditumbuk halus, nanti kalau mau dimakan dicampur dengan air. Kala ihlit sawik bilma'i kelawan banyu. Wan Salman nabni Amirin ad-Dabbi as-Sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinan kanjeng Nabi ngendika ngene ida aftara ing dalem nalikane berbuka. Sop ahadukum salah siji ni sira kabeh fal yufdir mongko becik berbuka sapa ahadukum fal yufdir mongko becik berbuka sapa ahadukum ala tamrin ing atase kurma. Jika salah satu kalian mau berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan menggunakan kurma. Nek gak nemu fa illam yajid mongko lamun orang nemu sopo ahadukum fal yuftir mongko pecik berbuka sopo ahadukum alamain ingatasi banyu fainahu krono sedune banyu iku tohurun iku mensucikan ya. Nyeka anokor mau banyu pokok sunai manis-manis mergane itu cepat diserap oleh tubuh biar segera kembali napa namine kekuatan tubuh, kekuatan fisik biar segera kembali. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Qala lan ngendika sapa Abu Dawud dan Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Tapi nek sahur jangan menggunakan yang manis-manis karena itu segera cepat diserap. Mau segera luwe we. Nah, makane gak ono anjuran sahur itu menggunakan kurma. Karena apa? Kurma rasanya manis. Ya, sahur ojo sing manis. Ku cepet luwe. Gala wa ana Anas bin Radhiyallahu anhu kala ngendika sinen Anas kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yufdiru berbuka sinten Rasulullah qabla ayyusalliya. Ing dalem sadurunge yen to salat sinten Rasulullah ala rutobatin ingatasi biro-biro kurma rutob. Kanjeng Nabi berbukanya sebelum sholat, tapi sing dimakan kurma rutob. Ya rutobatin ya minimal 3. Ya cepet. Ya kan? Wong mek telu kok. Hari ngono langsung sholat. Galah, nek kita was kolak masuk dang goreng masuk gurung udute sampai suwi ya. Nah ni galah fa ilam takun rutobatun fatumai rotun ya. Fa ilam takun mokolamun ora tinemu opo rutobatun biro biro kurma rutop ni kurma sing enak ni rutop ni kurma sing teles rutop ni. Sing nasi teles enak nih. Nek gak ono kurma sing teles nih Indonesia yo angel golek ya. Angel regane eksporan. Impor kan ya. Impor nek sing rutop wah ini yo banyak resiko karena masih basah itu mudah busuk nanti. Nek gak nemu yo fatumai rotun. Mongko utawi piro-piro kurma iku bagus. Yo kurma garing, kaya nang kene kurma garing kabeh sing ireng-ireng niku. Yo kurma garing kabeh sing Indonesia niku. Bailam takun mongko lamun ora tinemu apa tumairatun piro-piro kurma garing. Hasa mongko nyawuk sinten Kanjeng Nabi hasawatin kelawan piro-piro cawukan. Mimain saking banyu utawa meneguk maknane kena. Kala rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Daud wa Tirmizi. Kala lan ngendika sapa Tirmizi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hasanun kang hasan. Babu amri shaimi utawi iku bab nerangno perintah wong kang poso. Ya pas ini kate posoan bab bab poso. Cocok nih masyaallah nih. Kadi songkoi. Babu amri shaimi utawi iku bab nerangno perintah wong kang poso. Bihifdhi lisanihi kelawan menjaga lidahe shaim. Wajawarihi lan piro-piro anggota tubune shaim. Dijoko anil mukhalafati saking piro-piro nulayani syariat wal musyatamatilan apa yang pisu-pisuan ngerti pisu-pisuan misui, mencela, mencaci wana wihalan sepadani musyatamah ngerasani adu-adu, ucapan bohong nah, pas poso itu ditinggal lo kabeh karena hal-hal tersebut itu bisa melebur pahala puasa. Poso isu sampai sore ngerasani entek pahalane. Nah, makanya saat puasa iku wis di stop kabeh wis. Iso. Ya, televisi dimatikan, radio dimatikan. Ya. HP dimatikan. Kecuali nek kanggo telepon karo napa jenenge? SMS wis internet kuat wis. Regane iku akeh konoane. Gala. Kabeh ditutup, Facebook-e ditutup, regane Facebook-e akeh gambare wong wedok. Temane wuh, wedok-wedok. Yang kok piye? Guyon karo cah wedok. Lah wis, ha? Lah wong ngomong karo wedok gak oleh kecuali ada hajat, ya toh. Nek gak hajat gak oleh. Oh, hajat nang WC ta? Ya duduk ngawur wae. Ada kebutuhan, gak ada kebutuhan gak boleh. Guyon-guyon gak oleh. Nek pin guyon kawin dhisik, terus baru guyon. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu saiki biasa wis guyon iki. Gak iso iso bedakno. Kuwi diomong iki harum Kang. Wah, ojo keras-keras poko lho. Pokok nek tengah di ngukumi haram diarani aliran keras. Lah kepengin aliran lunak ta yo gethuk iku. Terus digethuk amane. Iku aliran lunak iku penak dipanggane. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kal nek gak iki gak komo yo sene ana aturane dhewe-dhewe. Mosok gak oleh rek. Tak sak kanca wis duwe bojo. TTM-an we. Yo gak oleh. Iya. Walaupun belum duwe bojo yo gak oleh. Gak oleh. Haram ya. Wis biasa rek sak ngene. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala. Cek rek pondok biasa apa meneh sing gak pondok lho wis malah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumi sawmi ahadukum. Idza kana ing dalem nalikane tinemu. Apa yaumu sawmi ahadikum dinone, dino itu hari. Apa dinone posone? Salah si jenis sira kabeh. Wer, di mana nih wer? Kesirep. Warang turu. Yang saling bukai robingi ya. Podo turu nih saling bukai. Poso mio muso mia hadikum. Apa dinone posone salah si jenis sira kabeh. Di mana nih wer? Fala yarfus. Fala yarfuth mongko ojo ngomong olo sopo ahadukum. Ojo ngomong olo. Yarfuth ini ku ngomong olo. Berucap dengan ucapan yang tidak berguna. Wala yashob lan ojo bengok-bengok sopo ahadukum. Ojo bengok-bengok. Ojo ndodok bola. Mereka ini gak lagi bengok nih. Iya. Gala ojo main voli barang. Mereka ini bengok gak lagi. Kala walayas hoplan ojo mengok-mengok sopa hadukum. Fa'in sabahu mongkolamun miswi. Mencela ing ahadukum sopa ahadun wong siji. Kau kotalahu utawa memukul sopa ahadun ing ahadikum. Nek sampean dipukul wong utawa dicaci wong saat berpuasa biye. falyakul mongko becik ngucap sapa ahadukum ngucap ngene ini sedune ingsun iku shaimun shaim aku shaim kang yo jeneng jenemu shaim iku shaimun wong kang poso. Kalau sampean puasa ada orang mencaci sampean, katakan pada dia, maaf Mas, saya puasa. Nek gak poso tak bales ngono. Mana ngono kan kita dipisui kan boleh misui. Ngira mboten? Oleh gak apa-apa. Kirik yo, kirik dhewe. Ampomo. Tapi sing apik gak perlu bales. Nek dikirik-kirik wis meneng wae. Yo yo kang pancen aku yo luwe elek teko kirik, wong kirik iso masuk surga aku mbuh-mbuhan iki lho ngono. Ini sedune sun iku iso imun wong sing poso. Ngerti kirik, ha? Segawone. Ini sedune ingsun iku iso imun iku wong sing poso. Nek sampean poso dicaci orang, diam saja. Atau katakan, maaf, saya puasa. Kalau khawatir ria, wis meneng wae. Omong nang njero ati. Maaf, saya puasa, omong di dalam hati. Kalau khawatir ria. Muttafaqun alaih. Wan hulan sangking Abu Hurairah. Kolang dikosin dan Abu Hurairah. Kolang dikosin dan an-Nabiyu Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sabani wong lam yada iku lamun ora ninggal sopoman. Lam yada iku lamun ora ninggal sopoman kaula zuri ucapan goroh wal amalalan amal bihi kelawan goroh. Falaisa mukorono iku lillahi kadwi Allah. Apa hajatun kebutuhan fi ayyada'a ing dalem yanto ninggal sopeman to'amahu ing panganan iman wasyarobahu lan minuman iman. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah gak butuh dia berpuasa. Ngono maknane artine podo karo gak poso. Mergane ucapan dusta bisa menghilangkan pahala puasa. Pasane tetap sah, cuma pahalane entek. Wes mendingan gak poso pisan ya dosa malah. Paham lho mboten? Ya malah dosa. Ya poso itu menggugurkan kefarduan. Cuma gak ono pahalane mergane dirusak karo ucapan bohong. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wallahu alam. Ya rabbana andarofna annana qadarofna wa anna asrafna ala al-ghadab.